Ya, muttabi itu ikut pendapat ulama mujtahidin, tapi tahu lidah alisnya. Oh, itu pendapat Imam Syafi'i yang kunutan. Dalilnya apa? Ada sebuah riwayat hadis, kana yaknutu hatta faraqad dunya. Rasulullah itu berkunut sampai meninggal dunia. Itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Yang tidak kunut juga ikut Imam Hambali, ada dalilnya. Itu muttabi'. Nah, yang ketiga itu muqallid taklid nurok buntek. Napa nurok buntek niku? Nah, ikut-ikutan. Pokoke yo kiai ngono wis melok ngene wis. Kunut ya kunutan, dalil apa wis, pokoke kiai pasti bener wis. Kalau orang awam mboten napa-napa, Pak. Orang memang enggak mampu untuk mengkaji lebih mendalam. Sudah sholat yang sampean bisa. Oh, kamu itu jangan sholat ya. Sebelum tahu kamu itu dalilnya. Ya sampai mati enggak sholat, Pak. Kalau memang awam, sudah sholat. Bahkan kata Imam Hanafi, boleh sholat semampunya. Kalau enggak bisa baca, baca Allah, Allah, Allah sudah cukup. Awalnya, maaf ada orang mu'alaf baru masuk Islam. Gak bisa baca Al-Fatihah, gak bisa baca surah. Ya ikut saja. Apa yang baca? Allah, Allah. Boten nopo-nopo untuk awal. Tapi hendaknya jangan terlalu kerasan dengan taklid, Pak. Tingkatkan menjadi muttabi. Ikut pendapat ulama. Para bapak, permisi hormati. Kemudian, ijtihad ini tidak mesti sama. Kadang-kadang itu berbeda ijtihad hasilnya, Pak. Bisa berbeda ijtihad itu hasilnya. Itu bisa karena beberapa sebab. Pertama, bisa karena memang lafaz Al-Quran itu punya makna ganda. Seperti iddahnya orang yang dicerai oleh suaminya, yaitu salah satu quru. Kata-kata quru itu berarti suci, juga berarti haid. Ini bisa berarti beda. Kata Imam Syafi'i, tiga kali sucian. Al-Qur'u ay-tuhru, ay-tuhru suci. Kata Imam Hanafi enggak, tiga kali haitan. Karena Al-Qur'u ay-haid. Karena satu kata punya arti ganda. Contoh lagi, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Mutahharun itu siapa? Itu beda ulama. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Kecuali yang suci siapa? Yang pertama mengatakan itu malaikat. Di Lauh Mahfud. Yang kedua, orang Islam. Karena orang kafir tidak suci. Yang ketiga, orang yang suci dari najis dan hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Sehingga kalau megang Al-Quran harus punya wudhu. Jadi kata-kata hurun. Ya. Atau batalnya wudhu. Aula mastumun nisa. Atau menyentuh perempuan. Nah, al-lamsu ini kata Imam Syafi'i cukup ketemu kulit dengan kulit tanpa penghalang walaupun tidak syahwat sudah batal. Kata Imam Hanafi dan Imam Hambali dan Maliki, enggak, kalau cuma bersentuhan tidak syahwat tidak batal. Dalilnya sama, Pak. La aula mastumun nisa. Yang batal itu kalau sudah nyentuh kok geringgingan. Masih geringgingan sampai menentu. Nah. Kenapa? Letak geringgingan jaiban bodoh. Nah. Oh geringgingan gini. Oh kitok cereng gini. Kenapa? Bagai kastrol. Allah salam Muhammad. Ini saudara Muhammad. Dikatakan ulama mastumun nisa berbeda pendapat ulama, dalilnya sama. Kata Imam Hanafi, menyentuh walaupun syahwat enggak batal. Baru batal kalau sampai itu maaf inzal. Keluar mani itu baru itu batal. Sama dalilnya itu. Karena Al-Qur'an. Yang kedua berbeda itu karena masalah hadis. Ada sebenarnya ulama yang menerima hadis ini, yang mengatakan tidak menerima. Ada yang mensahihkan hadis ini, ada yang tidak mensahihkan. Karena takhrij hadis juga bisa khilafiyah, Pak. Oh, hadis ini sahih menurut siapa? Oh, hadis ini tidak sahih menurut siapa? Atau juga mungkin melihat perawinya. Ada yang melihat perawi ini siqah, dapat dipercaya. Yang mungkin tidak siqah, tidak dipercaya. Maka tidak bisa dijadikan landasan hukum. Maka kalau ada takhrij, wasohahahu, lihat siapa yang mensahihkan. Wadu'afahu, siapa yang mendu'aifkan. Kadang-kadang didoifkan oleh satu imam, oleh yang lain tidak didoifkan. Itu khilafiyah karena masalah hadis. Yang ketiga, itu khilafiyah kenapa? Karena metodologi penyimpulan hukumnya. Metode istimbat hukum itu bisa berbeda. Ada yang menggunakan istihsan, ada yang tidak menggunakan istihsan. Ada yang menggunakan saddudz dzari'ah, ada yang tidak menggunakan saddudz dzari'ah. Jadi istihad itu bisa berbeda. Tetapi kalau berbeda gimana? Di sini Rasulullah dawuh, lihat halaman 37. An Amr ibn al-As. Dari sahabat Amr bin As. Annahu, sesungguhnya sahabat Amr bin As. Sami'ah, mendengar siapa? Amr bin As. Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, sedang bersabda siapa Rasul. Wajtahada, dan bersungguh-sungguh beristihad dia. Summa akhto'ah, kemudian keliru istihadnya itu. Kak dimurkai oleh Allah. Kak dimarahi oleh Allah.